Coba tangannya diangkat semuanya dong. Wow. Sayang, opo koe krungu? Tepuk tangan suara jamaah. Hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku. Rambutkah untuk tresnaku? Wes tak coba malik nih, jenengmu soko hatiku. Sak tenane rambutku si isi tresna seramu. Tupengmu jadi ngerti, nanging kue ora reti. Wes tak wanti-wanti, malah Boleh minta tepuk tangan yang lebih meriah.